Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. إخواني وأخواتي في الدين رحماني ورحمكم الله. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil pembahasan dari hadis-hadis pilihan yang terdapat di kitab Riyadhus Shalihin taklifan atau karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sungguh di dalam kitab ini terdapat banyak hadis yang mulia menjelaskan kepada kita tentang adab, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akidah dan segala hal ada di dalamnya. Maka saya memandang penting bagi kita semua untuk mengetahui hadis-hadis yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk upaya kita dan kesungguhan kita di dalam memahami agama ini. Karena orang yang memahami agama maknanya Allah telah kehendaki untuknya kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari sahabat Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama atau dengan urusan agamanya. Barakallahu fikum. Adapun hadis tersebut yaitu berkaitan dengan babu tahrimil ghibati wal amri bihifdzil lisan, bab haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Pembahasan ini sangat penting mengingat banyak dari kaum muslimin yang terkadang mereka lalai, mereka tidak menyadari kalau ternyata yang dia sebutkan tentang saudaranya itu merupakan aib, merupakan kekurangan yang seharusnya kita menutupinya, namun justru kita menceritakan, membongkar dan lain sebagainya. Dan Islam justru memerintahkan kita untuk menutup aib saudara kita, kekurangan saudara kita, selama kekurangan tersebut atau aib tersebut tidak berkaitan dengan orang lain. Ya, kekurangan yang berkaitan dengan pribadi seseorang dan tidak membahayakan orang lain wajib untuk kita menutupinya. Wajib bagi kita untuk menasehatinya jika kita mampu untuk melakukan itu. Jika tidak mampu, minimal kita berusaha untuk menutupi. Karena terdapat keutamaan bagi orang yang menutupi aib dan kekurangan saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aib kekurangan seseorang manakala dia menutupi aib saudaranya. Ketika kita berusaha menutupi aib saudara kita, kekurangan saudara kita, maka Allah pun akan jaga aib kita. Tetapi sebaliknya, siapa yang dia mencari-cari aib kekurangan saudaranya untuk dia publikasikan, dia sebarkan, maka Allah pun akan menyebarkan kekurangan dia. Maka kalau kita ingin aib dan kekurangan kita ditutup, tutupi aib orang lain, tutupi kekurangan orang lain. Itu sebab pertama Allah jaga kekurangan kita. Setiap kita tidak lepas dari yang namanya salah. Setiap kita tidak lepas dari kekurangan. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti punya salah. Pasti punya dosa. Wa kharru khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa mereka yang bertaubat. Iya. Jadi tidak lepas dari yang namanya salah. Siapapun, mau seorang ustaz, mau seorang syekh, pasti punya salah. Tetapi selama kesalahan itu tidak membahayakan umat, tidak membahayakan orang lain, ini terkait pribadinya sendiri, tutupi. Tidak boleh disebarkan. Tidak boleh dipublikasikan. Naam. Maka tatkala kita menyebarkan kekurangan orang lain, itu maknanya kita sedang merobek penjagaan Allah terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Kita yang merobek ya, penjagaan Allah terhadap diri kita sendiri. Dengan kita menyebarkan, menggunjingi saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Apa kata Rasulullah? Man tatabba'a aurata akhih. Siapa yang mencari-cari aurat atau aib saudaranya, tatabba'allahu auratah. Allah pun akan mencari aibnya. Allah akan mencari kekurangannya. Fa idza tatabba'allahu auratah yafdah walau fi jawfi rahlih. Kalau Allah sudah mencari aib seseorang, maka Allah akan tampakkan aib dia, aib orang yang menyebut aib tersebut, meskipun dia di dalam rumahnya. Subhanallah. Hadis riwayat Tirmizi. Saya ulangi, siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah pun akan mencari aib dirinya. Dan apabila Allah telah mencari aibnya, Allah akan tampakkan, Allah akan sebarkan, meskipun dia ada di dalam rumahnya yang terdalam. Jauh itu rumah yang bagian dalam. Biasanya orang Yaman atau orang Arab lah katakan, yang saya tahu orang Yaman, rumahnya panjang ke belakang. Rumah yang paling ujung itu, paling dalam itu untuk anak-anak gadis. Ini supaya betul-betul terjaga daripada campur dengan tamu yang masuk. Jadi mereka tempatkan kamar anak gadis ini di paling dalam. Ya. Artinya paling terjaga daripada kerumunan orang. Tetapi siapa yang menyebar aib saudaranya, kekurangan saudaranya yang sepantasnya ditutupi, Allah pun akan sebarkan aibnya meskipun dia ada di dalam rumah yang paling dalam. Ini sunnatullah. Rasulullah yang menjelaskan demikian. Ya. Maknanya dia diam saja, dia tidak bercampur dengan manusia, tapi aibnya tersebar di mana-mana. Ya. Mungkin di antara sebabnya dia yang menyebar mencari-cari aib saudaranya, sehingga Allah pun tampakkan aib dia tanpa sepengetahuannya, tanpa sesadar dia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ansahu nafsi wa iyyakum, saya menasihati diri saya pribadi dan ikhwah sekalian untuk betul-betul ya memperhatikan hal ini, ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tadi, siapa yang membuka, membongkar aib saudaranya, maknanya dia telah merubah atau telah merobek penjagaan Allah terhadap kekurangan dirinya sendiri. Taib, qala mu'alif rahimahullah, berkata mu'alif, babu tahrimil ghibah wal amri bihifdzil lisan. Bab haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Ya. Lisan ini kecil, lunak, tidak bertulang. Tapi dampak kerusakan yang disebabkan lisan bisa jauh lebih besar daripada kerusakan yang dihasilkan dengan pedang. Iya. Lisan yang tak bertulang ini, kalau sudah berkata bukan pada tempatnya, bisa menimbulkan kerusakan jauh lebih besar daripada kerusakan yang dihasilkan dengan pedang. Iya. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah, wal ghibatu bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qala li ashabi. Dan ghibah itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya. Rasul di antara metode penyampaian ilmu itu dengan soal wa jawab. Ya, seperti yang disampaikan siapa kemarin? Ustaz Abu Abdullah Nursyam, hafizahullah. Ya. Ini di antara metode penyampaian ilmu yang baik adanya soal dan jawab. Siapa yang ditanya ya? Satu-satu ya. Anda dengar rekamannya, masalah tanya satu-satu-satu. Nah, jangan, mudah-mudahan jangan kabur habis itu. Baik, kembali. Qala ataduna mal ghibah, kata Rasulullah, ditanya. Rasul pasti sudah tahu, ya. Rasul bertanya bukan maknanya Rasul enggak tahu. Rasul bertanya itu untuk memahamkan ilmu tersebut kepada saudaranya. Dengan adanya pertanyaan yang diajukan kepada dia, itu akan lebih masuk ke dalam hatinya, lebih meresap, lebih dia fahami. Kenapa ingat? Oh, kemarin saya ditanya dalam masalah ini. Saya ingat terus, berjalan waktu ingat. Oh ya, pernah ditanya dengan ini. Pernah ditanya dengan masalah ini sama Ustaz Fulan. Ya, tempat saya waktu itu ada di sini, teringat terus. Nah, kata Rasul, atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Demikian juga sepantasnya kita. Kalau kita tidak tahu suatu jawaban, Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Dahulu para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Karena Rasul masih hidup. Ya. Sekarang Rasul sudah meninggal. Maka cukup sampaikan Allahu a'lam. Ya. Atau Allahu a'lam bisawab. Kata Rasul, al-ghibatu, ghibah itu zikruka akhoka, penyebutanmu tentang saudaramu, bima yakrohuhu, dengan sesuatu yang dia benci. Ya, saya ulangi, bahwa ghibah itu zikruka akhoka, penyebutanmu tentang saudaramu, bima yakroh, dengan sesuatu yang dia benci. Nah, setiap kita pasti ada perkara yang kita gak suka orang lain tahu. Ya, setiap kita pasti punya sesuatu yang ingin orang lain tidak tahu. Sampai-sampai ketidakinginan diketahui oleh orang lain, kita berdoa sama Allah. Sampai-sampai upaya dia agar orang lain tidak tahu kejelekan dia, keburukan dia, dia berdoa sama Allah. Apa doanya? Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma stur aurati, ya Allah, tutupi. Ya. Allahumma stur, kalimat satar di sini ada dua maknanya. Minta ditutupi aibnya, minta ditutupi kekurangannya, ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, permohonan istighfar. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya. Dan jagalah orang-orang yang di bawah kepemimpinanku. Nah, termasuk anak, istri, keluarga, ya. Barakallahu fikum. Maka kita berdoa sama Allah, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah aib kekuranganku. Allahumma astur aurati. Saya minta ditutup dari kekurangan dan saya pun meminta agar Allah mengampuni kekurangan tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadisnya. Ketika Rasul menjelaskan makna ghibah, yaitu penyebutanmu tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia suka, ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kana fi akhi ma aqul, kalau betul yang ada pada saudara itu sesuai yang aku ucapkan." Misalnya saya membicarakan seseorang dan memang apa yang saya bicarakan ada pada orang tersebut. Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau ternyata apa yang saya ucapkan itu betul ada pada saudara yang saya omongin tadi. Qala, maka Rasul menjawab, In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau memang betul yang kamu ucapkan itu ada pada saudaramu, sungguh engkau telah menggibahinya. Ya. Barakallahu fikum. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Tapi kalau yang kamu ucapkan, yang kamu ceritakan, yang kamu gunjingkan itu tidak ada pada saudaramu, sungguh engkau telah menuduhnya, engkau telah memfitnahnya. Jadi lebih berat, ya. Membicarakan orang lain dengan kekurangan yang memang ada pada dirinya, itu namanya ghibah, diancam, termasuk dosa besar. Kalau ternyata yang dibicarakan itu tentang saudaranya enggak ada pada saudaranya, maka dia telah menuduhnya, telah memfitnahnya. Dosa fitnah, ya, dan dosa ghibah. Naam. Barakallahu fikum. Hadis rawahu Muslim. Qala al-muallif, fal ghibatu min kaba'ir dzunub. Ghibah itu termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, dosa besar, tapi qadarullah, ya. Banyak dari kita yang masih terjatuh kepada perkara ini. Alati la tukafiruha shalah. Yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan salat. Wala sodakoh tidak juga dihapus atau terhapus dengan pahala sodakoh. Wala siam tidak juga terhapus dengan pahala puasa. Wala ghairuha minal amali sholihah, tidak pula dengan yang lainnya dari amalan-amalan sholih. Dosa ghibah. Hati-hati. Ya. Karena dosa ghibah itu termasuk dosa besar. Yang terhapus dengan pahala sholat, pahala sodakoh, pahala puasa, itu kalau dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar, maka tidak terhapus dengan amalan soleh. Tetapi dengan apa? Dengan taubat. Nah. Baltabku ala muwazanah. Tetapi akan terus ada di dalam timbangan. Ya. Barakallahu fikum. Maka hati-hati dengan dosa ghibah. Ya. Itu tidak akan terhapus dengan amalan-amalan soleh sampai kita bertaubat. Dan kita memohonkan ampun untuk orang yang kita ghibahi. Ya. Kalau ternyata orang yang kita ghibahi itu tahu bahwa kita menggibahi dia, maka kita pun harus minta maaf. Ada dua. Ya. Menggibahi seseorang dan orangnya tahu kalau kita telah menggibahi dia. Maka satu yang pertama kita lakukan adalah meminta maaf. Mohon maaf saya telah membicarakan. Ketika mau taubat ya. Dia minta maaf kepada saudaranya. Kalau saudaranya tahu dia telah digibahi. Dan memohonkan ampun untuk saudaranya tadi. Tapi kalau saudaranya tadi tidak tahu telah digibahi. Maka cukup memohonkan ampun untuk dirinya. Ya, dia taubat untuk dirinya. Dan memohonkan ampun untuk saudaranya tadi. Tidak perlu dia datang meminta maaf. Kenapa? Karena yang ada malah jadi ribut. Oh ternyata selama ini kamu bicarakan saya. Ya. Padahal kalau dia diam saja. Cukup mohon ampun sama Allah. Selesai urusannya. Nah, maka tidak perlu menyampaikan ya, demikian kalau dia memang tidak tahu. Di antara ya, disebutkan dalam syair, wa qad qila ghibatun wa namimah wa kiltahuma kubra ala nafsi Ahmad. Ya, telah dikatakan bahwasanya ghibah dan juga namimah, keduanya termasuk dosa besar. Ala nafsi Ahmad, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nas dari riwayat Ahmad. Ya. Ghibah membicarakan ya, apa-apa tentang saudara kita yang dia tidak suka. Ya. Nanti kita jelaskan. Ada pun namimah, mengadu domba. Mengadu domba antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ya. A, B, C. Ada tiga orang nih. Si A curhat ke B tentang C. Ya. Si B itu begini, si C itu begini, begini. Itu lagi apa itu? Lagi ghibah. Ya. Kecuali kalau si A datang ke B itu menyampaikan kekurangan si C untuk meminta si B menasehatinya. Misal si B ini ustad atau ustadzah. Dia sampaikan kepada B, ya, menyampaikan tentang temannya yang begini begitu supaya dinasehati, masih diperbolehkan. Tapi kalau A hanya curhat menceritakan kejelekan, ini ghibah. Jelas ya? Jadi ketika kita menceritakan seseorang, lihat apa tujuan kita cerita itu. Hanya sekedar dia tahu tentang si fulan atau si fulana, atau memang dia sedang mencari solusi agar mendapatkan nasihat dari orang yang diceritakan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ternyata si C juga ceritanya ke si B, menceritakan tentang si A. Ya. Si B-nya cerita ke si B, cerita ke si C tentang si A, cerita ke si A tentang si C. Iya. Akhirnya apa? Si C dengan si A berantem. Iya. Kemarin saya didatengin sama A. Iya. Ini datang ke si C nih. Katanya kamu begini-begini. Iya. Ya jelas. Diceritain, disampaikan kepada yang lagi diceritain. Ribut akhirnya. Namimah, adu domba, menukilkan perkataan untuk merusak ukhuwah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, annahu qad nas'ala anna al-ghibah wan namimah min kaba'irid dzunub, bahwa ghibah dan mengadu domba itu termasuk dosa besar. Naam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi di dalam definisi ghibah, apa tadi definisi ghibah? Zikru ka akhoka bima yakrah, artinya Abu Beda, penyebutanmu tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia benci atau tidak suka diceritakan kepada yang lain, gitu ya. Nah, itu definisi ghibah. Kata Syekh, yashmalu ma yakrahu min aibi khilqi au khalqi wa aibi dini, mencakup ya apa yang tidak dia suka baik dari urusan akhlak dia, bentuk rupa dia, atau aib secara agama. Ya. Fakulu syai, maka segala sesuatu yakrahuhu, yang dia benci, fa innaka idza dzakartahu bihi fahiya ghibah. Kalau engkau menceritakan itu, maka adalah ghibah. Baik. Jadi menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara kita secara umum, baik urusan rupa fisiknya atau agamanya. Naam. Yang dia tidak suka kalau diceritakan kepada orang lain, maka tatkala kita menceritakan hal itu sudah termasuk ghibah. Naam. Kemudian kata Syekh mendatangkan contoh, minal aibil khalqi, di antara aib yang berkaitan dengan jasad atau tubuh. Naam. Ibtabtahu bi annahu a'raj, engkau menggibahi dia bahwa dia a'raj. Mana a'raj? Pincang. Si fulan pincang, dia begini, diceritakan ya. A'war, buta matanya ya. Tapi dalam rangka untuk menggunjing, menjelek-jelekan ya. Fulan kosir, pendek ya. Nah, au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya ya, barakallahu fikum, kecuali dalam rangka memberikan petunjuk, fulan yang mana sih itu yang afan kakinya agak sedikit pincang, itu fulan ya, memberikan petunjuk daripada yang lain ya. Ini insyaallah tidak mengapa, disebutkan juga di masa lalu terdahulu sama demikian. Tapi kalau dalam rangka menggunjing, menjelekkan, si fulan pendek, si fulan hitam, si fulan pincang, si fulan buta, tapi dalam rangka menjelek-jelekan, menggunjing, hadhihi ghibah. Naam. Barakallahu fik. Au khuluqi, atau menceritakan tentang akhlak seseorang dengan engkau mengatakan fulan laisa bi'afif, dia orangnya tidak menjaga kehormatan, suka ngeliatin perempuan. Iya. Ya tatabba'un nisa, melihat perempuan, yang dzuru ila nisa, melihat perempuan. Wa ma asbaha dzalik. Iya. Nah, ini barakallahu fikum, sesuatu yang tidak disuka oleh saudaranya ketika dia menceritakan kekurangan dari agama ataupun perbuatannya. Nah, atau dari sisi akhlaknya. Barakallahu fikum. Kecuali tadi dalam rangka ingin supaya temannya tadi mendapatkan nasihat. Ya, dia cerita kepada ustadznya misalnya bahwa tolong dibahas ya masalah apa hal ini ya, kemudian dia menceritakan, dikhususkan kalau bisa kepada si fulan, dia begini begini begini ya, supaya mendapatkan nasihat ya. Nah, au aib dini, atau aib agama, bi an taqul innahu la yusalli ma'al jamaah, berkaitan dengan agama, dengan engkau menceritakan kepada yang lain, dia tidak sholat jamaah, ya, dia tidak hadir ta'lim, tidak pernah kajian, ya, diceritakan. Tetapi menceritakan itu hanya untuk merendahkan. Lah, si fulan enggak pernah ta'lim, si fulan enggak pernah sholat jamaah, ya, disebutkan, diceritakan kepada yang lain. Ini juga termasuk ke dalam ghibah. Kecuali apa? Dalam rangka agar dia, temannya tadi, mendapatkan nasihat, ya. Cerita kepada temannya bahwa si fulan, kepada siapa yang diharapkan dia bisa memberikan nasihat kepada temannya tadi. Sampaikan bahwa qadarullah si fulan tidak pernah ta'lim, enggak pernah sholat jamaah, ya. Mungkin antum bisa nasihati dia. Insyaallah yang demikian tidak mengapa. Qala walihada sumiyat ghibah, oleh karena itu menceritakan apa yang tidak disukai oleh saudaranya tadi digolongkan sebagai ghibah. Li'annaha, karena apa yang dia kerjakan, fi ghibatil insan, dalam ketidakhadiran orang yang dibicarakan. Antum membicarakan orang lain yang orang lainnya tidak ada di sisi kita. Amma law kana dzalika fi wajhihi, tapi kalau orang yang dibicarakan itu ada di hadapanmu, fa innahu yusama sabban wa syatman, maka itu disebut cacian dan celaan, bukan ghibah. Tapi yang namanya celaan dan cacian sama-sama enggak boleh. Membicarakan orang lain di belakangnya dengan sesuatu yang tidak dia suka, ghibah. Kemudian berkata kasar, mencela di hadapannya juga sama, tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ya, ini namanya syatam, celaan, cacian. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan Nabi ketika ditanya tentang bagaimana kalau yang dibicarakan itu memang ada pada sahabatnya. In kana fihi, kalau memang ada pada dirinya, ma taqul, dari apa yang kamu ucapkan, faqad ibtabtahu, sungguh engkau telah menggibahinya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta, tapi kalau yang kamu bicarakan tadi tidak ada pada saudaramu, yakni bahattahu ma'al ghibah, ya, engkau membicarakan dia bersama dengan ghibah, maka yang demikian apa? Lebih buruk. Ya, lebih buruk daripada yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Qala faqad bahatta, sungguh engkau telah berbuat dusta atau menuduhnya. Wa'lam, ketahuilah, annal ghibata tazdadu kubhan wa itsman bihasabi ma tuaddi ilaihi, bahwa dosa ghibah itu bermacam-macam, berbeda-beda. Tazdad, bertambah jelek, bertambah dosanya, bertambah keburukannya sesuai dengan kerusakan yang terjadi dengan sebab ghibah tersebut. Baik, dosa ghibah bermacam-macam, berbeda-beda. Iya, bertambah buruk, bertambah dosanya sesuai dengan keburukan yang terjadi setelah itu. Faghibatul 'ami, menggibahi seorang awam atau orang biasa yang tidak mempunyai pengaruh, laisa kaghibatil 'alim, tidak sama dengan ghibah terhadap seorang alim. Baik, menggibahi seorang 'ami tidak sama dengan menggibahi seorang alim. Au laisa kaghibatil 'amir, tidak sama menggibahi seorang 'ami dengan ghibah terhadap seorang penguasa. Awil mudir, atau kepala sekolah. Awil wazir, atau seorang menteri, atau dan semisalnya. Nah, kenapa? Karena orang awam kalau digibahi tidak punya pengaruh kepada yang lain. Sebaliknya ketika Anda menggibahi seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, atau seorang yang punya pengaruh, ya, maka itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, barakallahu fikum. Ketika kita menggibahi seorang alim, yang mana alim tersebut membawa dakwah, membawa agama, kemudian antum menggibahi dia, menceritakan keburukannya, padahal itu sesuatu dari kekurangan pribadinya yang harusnya ditutup, diceritakan, dibongkar aibnya. Pertama, kita sudah menggibahi secara pribadi, dan kita sudah berbuat buruk terhadap syariat yang dia bawa, terhadap dakwahnya. Ketika seorang alim sudah jatuh kehormatannya, atau seorang amir, walil amr, sudah jatuh kehormatannya, maka ilmu yang disampaikan akan berlalu, tidak akan dianggap oleh jamaah, oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka sudah melihat, memandang aibnya begini, begini, begini. Demikian juga ketika wulatul umur, seorang waliul amr sudah jatuh kehormatannya, maka barakallahu fikum, rakyat tidak akan lagi taat kepada dia. Bahkan suatu saat pasti akan memberontak. Hilang kewibawaan seorang pemerintah, hilang kewibawaan seorang alim, hilang kewibawaan seorang ustaz. Maka dosanya lebih besar, dosanya lebih buruk daripada menggibahi seorang ami. Menggibahi orang awam yang biasa saja dosa besar, apalagi menggibahi orang-orang yang mempunyai pengaruh ya di dalam agama, di dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Nah, maka saya menasihatkan kepada para wali santri, ketika antum mendapati kekurangan dari sekolah atau kekurangan dari pengajar anak kita, jangan membicarakan mereka ya, apalagi membicarakannya di depan anakmu sendiri. Ketika kita tidak suka atau tidak sesuai sepakat dengan kebijakan sekolah atau dengan seorang pengajar, sampaikan langsung ya, bahwa demikian pandangan dia terkait kebijakan ini ya, sampaikan kepada orang yang bersangkutan bahwa ini sesuatu yang tidak baik ya, kepada pengajarnya langsung. Jangan membicarakan di depan di belakang, apalagi membicarakan di depan putra-putrinya. Cerita tentang sekolah begini-begini, cerita tentang pengajarnya kejelekannya begini-begini. Pertama yang akan terugikan siapa? Ya? Keluargamu sendiri. Pertama dirimu dengan pahalamu yang akan dilemparkan, diberikan kepada orang yang digibahi. Kerugian yang kedua, dengan jatuhnya kehormatan sekolah, kehormatan seorang ustaz, kehormatan seorang alim di depan anakmu, anakmu akan menganggap remeh dan menjatuhkan wibawa gurunya. Kalau sudah jatuh wibawa seorang guru di depan murid, maka apa yang disampaikan oleh sang guru, kalau Allah begini, kalau Rasulullah begini, apa dianggapnya? Remeh, hal yang dianggap rendah sama muridnya tadi, sama anaknya tadi. Sehingga anaknya gak dapat manfaat di sekolah. Kenapa? Karena ilmunya berlalu begitu saja. Tidak menganggapnya sebagai suatu ilmu. Disebabkan apa? Sudah tidak ada wibawa sekolah, tidak ada wibawa seorang guru di hadapan anaknya tadi. Ini kesalahan yang pertama. Sehingga yang merusak anaknya tadi siapa? Orang tua. Dengan menceritakan aib gurunya, aib sekolah di depan dirinya, di depan anak-anaknya tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus menjadi catatan. Jangan sekali-kali menyatakan demikian. Karena yang akan terugikan adalah dirimu dan anakmu terlebih dahulu. Apalagi kepada waliul amr yang kekuasaannya luas. Ya. Barakallahu fikum. Dengan demikian hilang wibawa pemerintah, hilang wibawa penguasa. Maka jangan kita kemudian membicarakan mereka, sebaliknya kita harus menyetop orang yang sedang berbicara tentang waliul amr. Kita lagi ngobrol, ada orang yang sedang menjelek-jelekan. Presiden kita begini-begini, menterinya begini-begini. Ya, tentang aib yang apa namanya? Sepantasnya tidak dibicarakan. Sampai afan akhi, ini ghibah terhadap waliul amr. Dosanya sangat besar. Nah, sampaikan. Atau juga sama ketika menggibahi orang lain, saudara kita, kita yang mendengar juga haram mendengarkannya. Harus kita sampaikan ya, bahwa itu ghibah yang dilarang. Afan akhi, lebih baik bicara yang lain saja. Ini ghibah, dosa besar. Sampaikan, jangan didengerin saja. Ya, barakallahu fikum. Sehingga lama kelamaan kita pun ikut terpengaruh. Oh iya, begini-begini juga si fulan begini. Ya, jadi satu sudah. Nah, tapi harus dialihkan ke pembicaraan yang lain. Karena haram juga mendengar ghibah. Baik. Li'anna ghibata wulatil umur saghiran kana al-amru aw kabiran asyaddu min ghibati man laisa lahu imra'ah wa laisa lahu amrun wala wilayah. Karena menggibahi seorang waliul amr, baik dalam urusan yang kecil ataupun urusan yang besar, itu lebih besar perkaranya, kerusakannya, daripada sekedar menggibahi orang yang enggak punya istri. Ya, atau orang yang tidak punya wilayah. Orang yang gak punya istri sama sekali gak punya bawahan maksudnya gitu ya. Nah, maka sangat beda. Lianna ka idza iktabta 'amatan nas innama tusiu ilaihi syakhsian faqat. Ketika anda menggibahi orang ami secara keumuman atau satu orang awam, maka engkau hanya menggibahi tentang pribadinya saja. Amma idza iktabta man lahu amrun. Tapi kalau kamu menggibahi orang yang punya wilayah, walil amr terhadap rakyatnya, kepala sekolah terhadap semua yang berkaitan dengan sekolah, seorang guru terhadap muridnya. Ya. Nah, idza iktabta man lahu amrun, menggibahi orang yang mempunyai urusan atau wilayah, Faqad asata ilaihi wa ila ma yatawallahu min umuril muslimin. Engkau telah menggibahi dia secara pribadi dan menggibahi atau membuat keburukan untuk seluruhnya kaum muslimin. Nah. Masalan, lau annaka ittabta 'aliman minal ulama. Diberikan contoh seandainya atau diumpamakan engkau menggibahi seorang alim. Syekh ini begini begini, ustaz ini begini begini dari ulama, ya. Fahadala syakka annahu udwan 'alaihi syakhsiyan ka ghairihi minal muslimin. Tidak diragukan bahwa pembicaraan kita terhadap orang tadi, terhadap alim tadi, ghibah secara pribadi. 6. Lakinnaka aidan, tapi di sisi lain engkau pun asata isah kabirah, membuat kerusakan, membuat keburukan yang besar, ila ma yahmiluhu minas syariah, kepada apa yang dia bawa daripada syariat ini. Ya, ini kerusakan yang jauh lebih besar. Di sisi kita menggibahi dia dosa besar, kita sudah merusak, ya, membuat keburukan terhadap syariat yang dia bawa. Rajulun 'alim yahmilu syariah. Seorang yang alim membawa syariat, membawa agama yang dia berdakwah. Idza iktabtahu saqata fi a'yunin nas. Kalau kamu gibahi dia, ceritakan keburukannya, akan jatuh wibawa kehormatannya di depan manusia. Wa idza saqata min a'yunin nas. Kalau kehormatan kemuliaan alim tadi sudah jatuh di hadapan manusia, la yaqbalu qaulah. Mereka tidak akan lagi menerima, mendengarkan ucapannya. Tidak akan lagi menerima nasihatnya. Padahal ucapannya dia sampaikan qaul Allah. Yang dia ucapkan qaul Rasulullah. Tapi karena sudah jatuh kemuliaannya, itu qaul Allah qaul Rasul disampingkan, dihilangkan. Karena melihat personalnya tadi. Maka hati-hati membicarakan orang yang mempunyai pengaruh. Bahkan seorang ulama salaf, saya lupa namanya. Dia bersedekah setiap hari dengan apapun yang dia mampu. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya, jadikan dengan sebab sedekah ini agar saya tidak mengetahui keburukan guruku, keburukan syekhku. Sampai sedemikian kesungguhan mereka. Ya. Saya ulangi, ada seorang alim, saking enggak mau mengetahui keburukan alimnya, gurunya, dia bersedekah setiap hari entah dengan apapun itu yang dia mampu. Dan dia berdoa agar jangan sampai mengetahui keburukan gurunya. Karena kalau dia tahu keburukan gurunya, keburukan syekhnya, keburukan ustadznya dan lain sebagainya, dia tidak lagi perhatian terhadap apa yang diucapkan oleh gurunya tadi. Subhanallah. Nah, apalagi ya mencari-cari, ya menjelaskan apa yang ada saja tidak diperbolehkan. Ya, apalagi mencari-cari, coba dilihat, diteliti, di ini, di itu. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Subhanallah. Ya. Saya sampai terkejut ya, mendapat faedah tadi. Sampai sedemikian besar, dia tidak ingin mengetahui aib gurunya, dia bersedekah. Dia berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai saya mengetahui keburukan guruku. Karena dia takut kalau keburukan gurunya dia ketahui, akan jatuh kemuliaan sang guru di hadapannya. Dan kalau kemuliaan sudah jatuh, kebaikan apapun yang disampaikan oleh sang guru akan diabaikan begitu saja. Nasihat qaul Allah diabaikan, nasihat qaul Rasulullah diabaikan, nasihat qaul sahabat diabaikan, padahal kebenaran yang disampaikan. Nah. Qala wala ya'tu ilaihi wala yarji'u ilaihi fi umuri dinihim. Dengan dia mengetahui ya keburukan sang guru atau sang alim tadi, maka dia tidak akan kembali kepada dia dalam urusan agama. Wasara ma yaquluhu minal haq mashkukan fihi li'annaka iktabtahu. Sehingga apa yang dia ucapkan dari kebenaran dianggap ragu. Dianggap tidak benar olehnya disebabkan engkau telah menggibahi. Nah, masalahnya kalau misalnya satu orang mengumpulkan beberapa orang atau yang lainnya dari kaum muslimin, dia ramai-ramai ceritakan kekurangan aib pemerintah, kekurangan aib alimnya. Semua orang akan menjatuhkan wibawa pemerintah tadi. Kalau wibawa pemerintah sudah jatuh, kira-kira gimana? Hilang wibawa. Pemerintah menyampaikan ini, tidak digiraukan. Pemerintah melarang, dilanggar. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa yang kebaikan akan hilang dan kerusakan akan datang. Fahadhi jinayatun azimatun ala syariah. Maka ini kejahatan yang sangat besar di dalam syariat. Nah, barakallahu fikum. Ustaz sudah datang? Abu Aisyah, mana Abu Aisyah? Sudah. Taib, naktafi bihadza. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Masih panjang. Dan sepantasnya bagi kita untuk mengamalkan ya, apa yang kita dapatkan. Karena dengan mengamalkan ya, ilmu akan mendatangkan keberkahan dan juga akan menjadi benteng atau perisai bagi diri kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.